Nanti mau di tangan ada yang nurutin ya, Mas. Thank you. Sudah gede, sudah cantik, suaranya bagus, bertalenta lagi. Kepanasan ya nak ya? Banget. Makasih Jihan. Sukses ya untuk kalian.